땅이시. 사랑 이니 와라 menyakitkan hati. 别让我 tak selamanya daripada nanti kedua mataku melihat dirimu bersanding bersama pria yang lain tak sanggup ku tak sanggup menyaksikan air mataku sehat. Alhamdulillah selama ini kita didoktrin oleh sosial media dengan sibuknya betapa calon caleg capres opoai. Spesial buat ibu-ibu sebuah lagu karya cipta dari Bang Haji Roma Irama bercerita tentang ibu yang begitu setia banget sama si bapaknya, ini ceritanya gitu. Sebuah lagu Mama. Ah! Yes. persoalan rumah tangga. Iya iya iya. Coba hari ini dilupakan. Yo. Santai. Santai. Santai. Iya ta. Yuk kita santai. Sehari-hari, santai. santai. Saya minta semangatnya mana ini kok pada tegang. Ramayana, the best production audio sound system bersama Eko Game Videography. Thank you untuk Anda semuanya. Pati bergoyang bersama Yeyen Via New Monaco. Don't hold on, this satu ya tadi ya. Sabar. Oke, masih pada marang. New Monata, terima kasih untuk Nemova semuanya. Kali ini, Ramayana Audio. Tuku kataning prapatan balikaning mantan foto karo mangan jangan nget-ngetan. Hey! Tarik dong. Lupakan mantan bu. Itu tidak penting ibu. Barang you mau aja.

semoga kita akan saling setia. Oh Tuhan tolonglah jaga kita berdua, semoga kita akan selalu bersama. Betapa aku bahagia punya istri cantik jelita. Aku pun juga bahagia punya suami gagah perkasa. Ku semakin cinta, ku semakin saja, ku semakin cinta. Matur nuwun. Iya, terima kasih. Nah, dilanjut artis yang lain dulu. Apa Nario Steko ta? Ulfi. Iya, okay. Utami okay. Sama Febri. Febri, Febri Viola. Oke, sebuah lagu permintaan dari Big Boss kami dan sahabat kami, saya anggap juga sebagai bapak dan pembina juga New Monata. Sebuah lagu Air Mata Darah. Walaupun tangismu darah, hatiku tak akan iba. Pengkhianatan cintamu telah menghancurkan segalanya. Sudah sering kali kau salah padaku, namun engkau aku maafkan salahku. Tapi kali ini kau sungguh-sungguh terlalu. Hey! mungkin lagi ku maafkan, tak mungkin. Oke, terima kasih Utami, terima kasih Febri. Bersama Nemova Indonesia sudah siap dengan lagu-lagu terbaiknya. Satu persembahan cantik bersama dengan Dara cantik yang satu ini untuk Pati tercinta, Fibri Viola Jumorata. Mbak Anin dan Mas Irfan yang lagi berbahagia. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin, amin, Allahumma amin. Cepat diberi momongan dan juga akan berkah lancar rezekinya. Amin. Monggo langsung aja mungkin yang kedua, lagu terbaru. Thank you. semoga Mbak Alfi, you monata. Yana, thank you. Eko Games Production mempersembahkan satu darah cantik bersama hadirnya Andi Arlita New Morata. Hanya denganmu. New Monata. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Eko Games Production mempersembahkan satu darah cantik bersama hadirnya Ani Arlita New Monata. Thank you. Seperti lantunan lagu yang akan dihadirkan di malam hari ini. Sebuah tembang berjudul Alon-Alon bersama hadirnya Elsa Sabira New Morata. joget nang mburi kono gak ono sing alon-alon ya. Kesusu kabeh sing joget ya. Selamat spesial kembali buat semuanya. Oke, ya. Spesial lagi buat Nemova juga yang sudah hadir. Pak Nario, selamat malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, ya. Yang dikhianati sama pacarnya, walaupun cinta kalian dalam doa, saya doakan mudah-mudahan kalian mendapatkan jodoh yang lebih baik lagi. Amin.

lagunya ya. Langsung aja yuk bareng New Monata dalam rangka tasyakuran pernikahan Mbak Anin sama Mas Irfan. Semoga langgeng selalu, bahagia dunia akhirat ya. Yuk dikasih lagu yang sangat syahdu kembali. Thank you. Jengkel, matur suwun sangat. Dan dua lagu cukup sudah di sini Mbak Alfi. Oke, permintaan dari Abah Naryo lagi ini, perwakilan ya Bah ya. Oke, sebuah tembang Tresno akan siap dihadirkan untuk sahabat-sahabat UDFers bersama Jumaraja Utami Dewi Fortuna. Oh,

Oh, oke boleh. Nambah lagi pamer bojo ya. Permintaannya Abah Naryo. Lagunya pamer bojo, Cak Sodik, yuk. Duet sama Big Boss. Tutup klambi anyar di jaro lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku. Ning opo senengamu yen mung gawe laraku, pamer bojo anyar. Sebatiku ayo dong gratis orepku atalas kapas etes selo cendol dawet cendol dawet cendol dawet sakin cendol cendol dawet dawet cendol cendol dawet dawet cendol cendol dawet dawet cendol dawet sakin piro 500an masake cendol siro lupa limo enam pintu halo tapi tak Tidak, tidak, tidak. Oh, sangatlah hormat sekali kami mengundang Bapak Lurah dan juga tamu undangan yang berkenan hadir ya. Monggo sebuah tembang gerimis melanda hati bersama Utami Dewi Fortuna New Monata. Spesial buat Bapak Enggi, ada gerimis melanda hati. Buat Udi Ever tercinta, aku selamat datang. Selalu ku cinta, walau tak bersama. Oh, Bekasi bersama cantiknya Jawa Timur dihadirkan persembahan lagu duet bareng Cak Sodik dan juga Ramayana Eko Games Videografi. Thank you Vira Azahra New Morata. Selamat malam semuanya. Yo Singer Quest. Ayo, yang request nyanyi bareng. Bila berterima kasih. Telah ku coba meminta kasihmu, biarlah jadi ikatan abadi. Namun apa daya, terlelai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya, terlelai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Simpanlah melodi handalnya Jawa Timur. Sik. Bareng Yung Manata tentunya ya, spesial juga buat yang di kejauhan sana. Kita nyanyi bareng-bareng. Thank you. Tara cantik siap memberikan satu suguhan terbaik bersama sebuah tembang ambilkan gelas Yayan Vivia bersama Fibri Viola New Monata. Wele wele wele. Mari sama juri. kami memberikan persembahan sebagai bentuk salam cinta dari kami New Monata bersama dengan hadirnya All Artists New Monata. Naomi, saudara-saudaraku, hati-hati.